وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, apakah selain agama Islam kalian mencari, dan apakah dan menyerahkan diri, dan padahal menyerahkan diri seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan taat, dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang mencari agama selain agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah utus rasul-rasulnya untuk menyerukan agama tersebut. Dan itulah agama yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang ingin agama selain agama Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Allah di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Allah yang dimaksud di sini adalah itu beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menyembah Allah? Karena seluruh apa saja yang ada di langit dan di bumi, baik suka ataupun tidak suka, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab kenapa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk disembah. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik suka ataupun tidak suka. Hatta orang kafir, sampai orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini surat Ali Imran ayat 83 sama dengan surat Ar-Ra'd ayat 15, dan ini adalah tafsiran yang paling utama menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sama dengan surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. dan Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya siapa saja yang ada di langit dan di bumi, baik itu ia suka ataupun ia tidak suka. Semuanya harus tunduk patuh kepada Allah. Begitu juga di dalam surat An-Nahl ayat 48 sampai 50. Ini ayat sama dengan surat Ali Imran ayat 83 ini. Sama. Lihat saya bacakan ayatnya yang dari surat An-Nahl ayat 48 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'." يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan? Tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang mana naungannya dari Allah Subhanahu wa taala, dari kanan ataupun dari kiri, semuanya sujud untuk Allah dan mereka dalam keadaan takut. Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan di bumi dan sujud kepadanya, baik itu dari binatang ataupun malaikat, dan mereka tidak pernah menyombongkan diri. Para malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat adalah ayat sajadah. Maka tadi kita membaca dan antum mendengar, kita sujud. Jadi, dan ini akan terasa sekali ketika kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat hati kita senantiasa selalu tenang. Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Serahkan kepada Allah. Makanya subhanallah, di dalam doa istikharah ada penyebutan ilmu. Allahumma astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmik. Sesungguhnya aku meminta kebaikan kepada engkau dengan ilmumu. Karena yang maha mengetahui akan kehidupan kita dan nasib kita, baik dan buruknya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang mempunyai hajat, mempunyai keperluan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kebaikannya, karena Allah yang lebih mengetahui. Dan berserah dirilah kepada Allah. Karena Allah yang paling pantas untuk kita serahkan semua urusan kita. Manusia hanya berencana. Manusia hanya mempunyai rencana yang dia inginkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dan lebih kuasa untuk hal-hal yang terbaik untuk kita. Berdoalah minta kebaikan. Makanya Imam Nukaisir mengatakan di sini, fal mu'min mustaslimun biqalbihi wa qalibihi. Subhanallah, ini indah sekali. Orang beriman itulah orang yang menyerahkan diri dengan hatinya dan dengan seluruh anggota tubuhnya. Ini jadikan moto dalam kehidupan kita. Orang beriman adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan hatinya dan seluruh anggota tubuhnya. Berarti dia tidak menyerahkan diri setengah-setengah. Benar-benar jiwa raganya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir, kata Imam Ibnu Katsir, wal kafir mustaslimun lillahi karhan. Dia menyerahkan diri kepada Allah dengan terpaksa. Itu orang kafir. Artinya, dia diatur oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makan, minum, kehidupan oleh Allah. Mau tidak mau, dia harus menjadi hamba Allah. Tetapi menjadi hamba Allah dalam keadaan terpaksa. Beda dengan orang beriman. Dia menyerahkan diri kepada Allah dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya, sehingga apapun yang Allah takdirkan untuknya, niscaya dia akan terima. Dia tidak mudah lisannya menggerutu, tidak mudah lisannya mengeluh atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Maka mintalah kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam takdirnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat atau hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyerahan diri ini. Dan ini hadis menarik. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan." Maka padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun tidak suka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Setelah membaca ayat ini, beliau bersabda, "Amma man fis samawat, adapun yang di langit, fal malaikah, maka merekalah para malaikat. Wa amma man fil ard, adapun yang di bumi, faman wulida 'alal Islam, siapa yang dilahirkan di atas keislaman. Wa amma karhan, faman utiya bihi min sabaya al-umam fis salasil wal aghlal." Adapun karhan, yaitu tidak suka, maka siapa yang diberikan kepadanya dari sabaya al-umam, tawanan-tawanan perang umat-umat yang diikat dengan rantai dan belenggu. Yuqaduna ilal jannah wahum karihun. Mereka ditarik ke dalam surga dalam keadaan mereka membencinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah fis salasil." Rabbmu heran kepada suatu kaum yang digiring masuk ke dalam surga dalam keadaan terikat dengan rantai. Apa maksudnya ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah kata-kata karhan tadi. Seluruh yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah, baik suka maupun tidak suka. Nah, kita membicarakan kata-kata tidak suka ini. Yang ada di langit para malaikat, yang ada di bumi adalah orang yang masuk dalam agama Islam dengan hati yang tenang. Dia yang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak ibunya Muslim, kakek neneknya Muslim, buyutnya Muslim. Kemudian dia lahir dalam keadaan Muslim sampai akhirnya dia Muslim. Maka ini yang menyerahkan diri kepada Allah dari manusia dalam keadaan suka. Ada orang yang menyerahkan diri kepada Allah dari manusia dalam keadaan tidak suka. Siapa mereka? Sabayal umam. Itu tawanan-tawanan perang yang masuk dalam agama Islam. Ya, masuk dalam agama Islam. Tawanan-tawanan perang. Mereka masuk dalam agama Islam, padahal mereka membencinya untuk masuk dalam agama Islam. Dan masuknya dalam keadaan diikat dengan rantai. Tapi akhirnya mereka masuk dalam agama Islam. Dan akhirnya mereka beriman. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna yuqaduna ilal jannah bisalasil. Artinya, Rabbmu heran kepada suatu kaum yang digiring masuk dalam surga dengan ditarik dengan tali rantai. Itu maksudnya adalah orang-orang yang masuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah dalam keadaan membencinya, dalam keadaan terpaksa, bukan membenci, terpaksa. Terpaksa masuk Islam. Ya, terpaksa masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi tawanan perang. Sabaya al-umam, menjadi tawanan perang. Dan yang akhirnya mereka diberi hidayah oleh Allah. Dan mereka menerima Islam tersebut dengan sebenar-benar penerimaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anaknya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman dan katalah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya kepada apa yang diturunkan kepada kami itu Al-Quran. Beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak-anaknya. Itu berupa, kalau kita lihat Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak-anaknya. Ada kitab enggak mereka ini? Enggak ada. Tetapi ada suhuf, ada lembaran-lembaran. Ya, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan minas suhufil wal wahyi. Itu berupa lembaran-lembaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asbab dan anak-anaknya. Di sini disebutkan anak-anaknya. Anak-anaknya yang dimaksud anak-anaknya di sini adalah anak-anak Ya'qub yang berjumlah berapa? 12. Termasuk anak-anak Ya'qub, Yusuf, Bunyamin, Yahuda. Itu anak-anak Ya'qub yang berjumlah 12. Yang istilahnya dalam bahasa Al-Quran, Al-Asbab. Ya, Al-Asbab. Kemudian, apa yang diberikan kepada Musa alaihissalam dan Isa dan para nabi. Nah, Musa mendapatkan apa? Taurat. Isa mendapatkan apa? Injil. Dan para nabi yang lainnya. Mereka ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah para nabi yang mana kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Seluruh nabi-nabi tersebut kita wajib mempercayainya bahwa mereka adalah para nabi. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Baik. Kemudian di akhir ayat, ayat yang ketiga pada pertemuan ini, barang siapa mencari agama selain agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan mencari agama, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain agama Islam. Maksudnya agama di sini adalah amalan. Maksudnya agama di sini adalah amalan. Barang siapa beramal selain amalan Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima amalnya. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Persis seperti perbuatan bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Ini amalan bid'ah. Ini amalan bid'ah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama ini, barang siapa mencari agama, agama di sini maksudnya apa? Amalan. Karena saya pernah menjelaskan dan ini faedah dari Syekh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ad-din, kata-kata ad-din itu bisa maksudnya adalah amalan, bisa maksudnya adalah al-jaza' 'alal 'amal. pahala atas amal. Seperti misalkan ayat ini. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, falan yuqbala minhu, tidak diterima darinya. Ini berarti din maknanya amalan. Ada din maknanya adalah al-jaza' 'alal amal. Pahala atas amal. Seperti misalkan firman Allah, maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Lihat, pahala atas amal, ganjaran atas amal. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sana ada makna yang ketiga, ad-din, yaitu ma ya'taqiduhu al-qalbu. Sesuatu yang diyakini oleh hati, yaitu agama. Yaitu apa? Agama. Seperti misalkan Allah berfirman, inna dina indallahi islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah al-islam. Itu tiga makna ad-din dalam bahasa Arab. Amalan, kemudian ganjaran atas amal, yang ketiga adalah agama. Tiga makna ad-din dalam amal. Nah, di dalam ayat ini, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa, barang siapa mencari agama. Agama di sini maksudnya apa? Amalan. Selain amalan Islam, maka sekali-kali tidak akanlah diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak akan diterima darinya. Tidak akan pernah diterima. Sebaik apapun amalannya, enggak akan diterima. Contoh misalkan, ada yang diklaim sebagai bunda kemanusiaan. Siapa itu? Di mana itu? Bukan siapa. Di mana itu? India. Bunda kemanusiaan. Maka sebaik apapun amalnya, kalau bukan Islam, diterima tidak? Tidak diterima. Seperti misalkan di zaman jahiliyah, Ibnu Jud'an namanya. Ada seorang bernama Ibnu Jud'an. Ringan tangan, dermawan, banyak memberikan sedekah kepada para jemaah haji dan semisalnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Ibnu Jud'an, kana fil jahiliyati, Ibnu Jud'an seorang yang di masa jahiliyah begini, berbuat baik, begini. Apakah diampuni oleh Allah? Maka kata Rasulullah SAW, La. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya dia tidak pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Kenapa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebaik apapun amal, maka harus syaratnya Islam. Jika tidak Islam, tidak akan pernah diterima. Meskipun keluar banyak keringat, keluar banyak harta, keluar. Tidak, pengorbanan harta, nyawa, tidak akan diterima tanpa Islam. Ya, tanpa Islam. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Hafizahullah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي من أصول التي أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل. Telah berlalu pada surat Al-Baqarah bahwa dasar-dasar ini yang merupakan pokok-pokok keimanan yang diperintahkan oleh Allah kepada umat ini telah disepakati oleh kitab-kitab dan rasulnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ajaran yang mengajarkan percaya kepada seluruh nabi. Evan, ajaran yang mengajarkan menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkannya, menjadikan ibadah hanya untuk Allah, dan mempercayai seluruh nabi dengan kitab-kitabnya. Ini adalah sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Itu adalah pokok dasar keimanan. Yang mana tidak akan diterima amal apapun kecuali dengan dasar itu. Yang pertama, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya bertauhid. Dan ini seluruh ajaran para nabi. Dan yang kedua, yaitu kitab-kitabnya, para nabi dan para rasulnya serta kitab-kitabnya, kita semua percayai tanpa kita beda-bedakan. Ayat yang menunjukkan itu dalam surah Al-Baqarah apa? Ayat-ayat yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Artinya, amanar rasulu bima unzila ilaihi, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Dan juga orang-orang beriman, beriman kepada kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Seluruhnya mengimani para nabi dan para rasul. Kullun amana billah. Seluruhnya mengimani kepada Allah, para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir. Tanpa membeda-bedakan di antara para rasul. Nah, ini ajaran pokok yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan sama dengan ayat ini. Sama dengan ayat ini. Kemudian penulis mengatakan, wa annaha hiya al-gharadul muwajjah li kulli ahad wa annaha hiya dinul islam wal din wal islamul hakiki. Itulah tujuan asasi yang ditujukan kepada setiap orang, dan bahwasanya itulah agama dan Islam yang hakiki. Islam yang hakiki adalah tauhid, dan itu ajaran para nabi seluruhnya. Islam yang hakiki adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa anna man yabtagha ghairaha fa'amaluhu mardudun wa laysa lahu dinun ya'ulu alaih. Dan bahwa orang yang mencari selainnya dan beragama dengannya, beramal dengannya, maka perbuatannya itu tertolak hingga ia tidak memiliki ajaran yang ia kembali kepadanya. Para ikhwah, apapun agamanya, tidak akan diterima. Dan ini masalah akidah. Akidah itu artinya yang diyakini oleh hati, tidak ada terbesit keraguan sedikit pun. Akidah kita mengajarkan bahwa selain amalan Islam tidak akan pernah diterima. Ini tidak boleh turun walau satu huruf pun. Tidak boleh keyakinan ini patah dari diri kita walau sedikit pun. Harus benar-benar selalu yakin. Amalan selain Islam tidak akan pernah diterima. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Faman zahada anhu wa raghiba anhu fa aina yadhhab?" Barang siapa yang tidak membutuhkan dan membencinya, maka ke manakah ia akan pergi? Ila ibadatil asjar. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, ada orang yang beribadah tidak mau beribadah kepada Allah, menolak ibadah kepada Allah, maka dia pergi kemana? Mau ibadah kemana? Ini yang disebutkan oleh penulis. Ila ibadatil asjar wal ahjar wal nirat. Maka ia akan beribadah kepada penyembahan pohon, batu, dan api. Au ila ittikhadil ahbar wal ruhban wal sulban. Au ila ta'til li rabbil alamin. Atau ia akan menyembah kepada rahib, ulamanya Yahudi, pendeta, ataupun salib. Atau yang terakhir, kepada peniadaan Rabb alam semesta. Dan ini yang lebih parah, yang disebut dengan ateis. Kalau orang tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, mau ibadah kemana? Mau ibadah kepada batuan, pohonan, api, air, matahari? Ataukah beribadah kepada pendeta-pendeta, rahib-rahib, atau semisalnya? Atau bahkan mungkin dia tidak mau ibadah sama sekali, dia tidak beragama. Intinya tidak ada pilihan. Imma masuk Islam, beribadah kepada Allah, atau dia tidak akan diterima sama sekali. Karena tidak ada ibadah yang diterima kecuali ketika ibadah tersebut diberikan hanya kepada itu saja. Imma dia masuk Islam, beramal Islam, beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, atau tidak akan diterima seluruh amalnya. Karena tidak ada kemungkinan lain seseorang kecuali beragama Islam. tidak ada inisiatif lain, tidak ada pilihan lain, enggak ada kecuali beragama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak, dia akan paling terakhir, kalau dia seluruh tolak keyakinan-keyakinan, dia akan menjadikan Allah tiada, artinya ateis. Au ilal adyan al-batilah allati hiya min wahyi syaitan. Ataukah mereka akan beragama agama yang batil merupakan wahyu dari syaitan. Wa haula'i kulluhum fil akhirati minal khasirin. Mereka semua itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita akhiri kajian ini, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan petunjuk untuk kita telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara suka, menyerahkan diri kepada Allah secara suka dari hati. Kita beriman kepada Allah dengan keimanan hati kita, bukan karena terpaksa. Dan itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Berserah diri hanya kepada Allah, tidak bergantung dengan usahanya. Berserah diri hanya kepada Allah, tidak bergantung dengan usahanya. Itu nikmat yang paling terbesar. Maka siapa saja hamba yang menginginkan sesuatu, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab menarik. Pepatah Arab itu berbunyi begini. Fa inna safinata la tamsi 'ala al-yabas. Sesungguhnya perahu, kapal tidak akan berjalan di atas pasir. Maksudnya apa? Jika kita menginginkan sesuatu, maka jalanlah dengan jalan yang benar. Karena perahu tidak akan pernah jalan di air. Berarti perhatian dengan saya. Perahu tidak akan pernah jalan di pasir. Maka jalanilah dengan jalan yang benar. Jika kita ingin sampai kepada Allah, jalanilah Islam yang benar. Jika kita ingin menggapai sesuatu, jalanilah jalan yang benar. Karena inna safinata la tamshi ala liyabas. Sesungguhnya perahu tidak akan pernah berlayar di atas pasir. Jalanilah jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan agama, jalan yang penuh dengan keimanan, jalan yang penuh dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perahu tidak akan pernah berlayar di atas pasir. Maka layarkan perahu tersebut selalu di atas air sehingga dia akan sampai ke tempat tujuan yang penuh dengan keindahan, surga, baik itu nikmat di dunia ataupun surga di akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan pada ikhwah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Yang mana tadi? Ajiba Rabbuka. Ada pertanyaan menarik. Ini pertanyaan tentang akidah asma wa sifat. Ajiba Rabbuka. Rabbmu heran. Min qawmin yuqaduna al-jannah fis salasa. Heran dengan suatu kaum yang digiring masuk ke dalam surga dengan rantai. Kata-kata heran di sini jangan sampai dimaknai seperti makhluk. Herannya makhluk adalah dia merasa heran dengan sesuatu yang baru dia lihat atau baru dia ketahui atau baru dia dengar. Tetapi heran di sini salah satu sifat Allah yang yaliqu bijalalihi wa 'azamati, yang sesuai dengan kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Heran di sini berarti Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan dengan kemuliaan dan kekuasaannya heran dengan suatu kaum yang digiring ke dalam surga dengan diikat dengan rantai. Herannya itu bukan seperti heran manusia. Dan tidak boleh kita menyamakan herannya Allah dengan heran manusia. Kita cuma, diri kita cuma bisa menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan tanpa memisalkannya dan mensucikan dari semua nikmat, dari semua sifat apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dari kekurangan dan juga dari kerusakan. Maka bukankah Allah Maha mengetahui? Kenapa Allah heran? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Allah mau heran, Allah mau tidak heran. Allah Maha kuasa. Dan kata heran tersebut tidak boleh disamakan dengan herannya makhluk. Allah berkehendak, Allah heran, Allah murka, Allah ketawa, Allah berkehendak. Paham maksud saya? Apa paham? Baik. Yang pertama yang antum harus tekankan, pertama yaitu kita menetapkan sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Yang kedua, herannya Allah tidak sama dengan herannya makhluk. Herannya makhluk didasari karena ketidakpengetahuannya. Sedangkan Allah herannya dasari dengan ilmu pengetahuan. Dua hal itu yang harus ditekankan dalam sifat-sifat yang mungkin tidak masuk akal pada kita. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan kita tiadakan permisalan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wallahu a'lam. Orang-orang yang mengedepankan akal tidak menerima ini sifat Allah. Mereka katakan, kok bisa Allah heran? Maka kita katakan, sama jawabannya. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi jangan samakan herannya Allah dengan herannya makhluk. Wallahu a'lam. Nah. Iya. Gini, ini bagus pertanyaannya. Beliau bertanya, apakah bid'ah termasuk dari ayat ini? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Imam Ibn Katsir mengatakan iya. Beliau menyebutkan hadis, siapa yang beramal selain Islam maka tidak akan diterima darinya, maka amalannya akan tertolak. Maka termasuk di dalam ayat ini perbuatan bid'ah. Siapa yang beramal dengan amalan selain Islam maka tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang yang lain. Ibu-ibu. Nah. Pesan paling penting bagi ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang saya sebutkan tadi bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan tentang menggapai keinginan, bahwa orang yang ingin menggapai keinginan maka dia senantiasa harus berjalan di jalan yang menunjukkan kepada keinginan tersebut. Dan ini disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'idzin yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala liyabas. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak jalan di atas jalan keselamatan. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di atas daratan. Perahu tidak akan berlayar di atas daratan. Tarjun najata walam tasluk masalika. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menjalaninya. Ingin selamat di akhirat, tapi tidak jalan Islam. Maka sesungguhnya keselamatan tidak akan didapat dari selain Islam. Perahu tidak akan berlayar di daratan. Ingin menggapai sesuatu, tetapi tidak menjalani jalan sesuatu tersebut, sesungguhnya tidak akan pernah dapat sesuatu tersebut. Ingin menggapai keinginan, tapi tidak pernah menyediakan sarana-sarana untuk menggapai keinginan tersebut, maka tidak akan pernah dapat keinginan tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berserah dirilah kepada Allah. Semoga semua keinginan baik akan didapat bagi siapa yang menginginkannya. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.